sampingku. Ingin ku coba memeluk dirimu. Senang hati ini saat bersamamu. Kasihku cinta kamu, sayang kamu. Jangan pergi tinggalkan aku. Hancur hati ini bila kau pergi. Kenangan indah yang terikat janji. Jangan pergi tinggalkan aku. Hancur hati ini bila kau pergi. Kenangan indah yang terikat janji. Bukan